baru yang terus bertumbuh. Mestinya itu ada dalam hidup kita. Tetapi harapan yang selalu dikumandangkan sama bunyinya. Tahun sebelumnya kita berharap tahun yang akan datang, tahun baru. Kita punya harapan baru, harapan-harapan yang coba kita ungkapkan. Begitu tiba di tahun kemudian, setahun telah terlewati, harapan tak terwujud, perjalanan tetap di tempat yang sama. Maka kita membangun lagi harapan dan berkata, harapan baru. Apa yang ada dalam harapan yang baru? Apakah itu semuanya terkumandang menjadi impian yang tidak terwujudkan? Mengapa Anda sangat bernafsu untuk menyebutkan harapan-harapan baru dalam estalase terkurung kaca, tapi lupa untuk mewujudkannya, membuatnya menjadi pajangan sebuah ucapan? Itu adalah kesalahan yang tidak termaafkan. Harapan baru harus diwujudkan dengan usaha baru supaya dia terwujud. Entah berhasil, entah gagal, itu soal kedua. Tetapi perjuangan telah dikerjakan, hasil akan diuji cobakan untuk kemudian menuju kepada titik maksimalnya. Harapan baru pasti ada kalau Anda berjuang dengan semangat yang baru di sana dan memang selalu ingin terbarukan dalam kehidupan ini. Harapan baru bukanlah sekedar mimpi yang tak bisa diwujudkan. Terlalu banyak orang yang sudah memiliki, tapi memang lebih banyak yang tak mempunyai. Mereka tertinggal kereta, bahkan semakin jauh, semakin lama, semakin menghilang. Itu menyedihkan. Semoga Anda tidak ikut kereta yang salah, tapi Anda ada di kereta yang benar untuk mengukir karya di tahun yang baru dengan harapan yang baru. Berani untuk berkelahi dengan waktu. Berani untuk berkarya tanpa pernah mengenal jemu. Selamat menemukan harapan baru. Bangun dan kerjakan. Pasti Anda akan mempunyai dan menikmatinya. Bersama saya, Bigman Sirait.